Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah al-aslur rabi' pokok yang keempat atau prinsip yang keempat بيان العلم والعلماء penjelasan tentang apa itu ilmu dan siapa ulama wal fiqhi wal fuqaha demikian pula apa itu fikih dan siapa fuqaha. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Serta penjelasan adanya orang-orang yang menyerupai ulama tetapi pada hakikatnya bukanlah tergolong ulama. Waqad bayyana Allah Ta'ala hadzal asla fi awwali suratil Baqarah min qawlihi dan hal ini telah Allah Azza wa Jalla jelaskan yaitu prinsip ini di awal surat Al-Baqarah dari firman-Nya ya bani Israel uzkuru ni'matallahi allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin ila qawlihi qabla dhikri ibrahim ya bani israil al ayah wa yaziduhu wuduhan dan menambah kejelasan dalam bab ini ma sarrahat bihi as-sunnatu fi hadha min al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil'amil barid dan semakin menambah jelasnya perkara ini apa yang diterangkan oleh as-sunnah pada sekian banyak halam yang sangat jelas, sangat gamblang bagi seorang ami yang sangat bodoh atau bagi seorang yang sangat bodoh sekali. Summa sara hadza kemudian terjadilah satu perubahan. ثم صار هذا أغرب الأشياء. Kemudian perkara yang sangat jelas ini, siapa atau apa itu ilmu dan siapa ulama, apa itu fikih dan siapa fuqaha, menjadi perkara yang sangat asing وصار العلم والفقه sampai kepada tingkatan ilmu dan fikih. Dijuluki dengan huwal bida'u wa dhalalat. Yang namanya ilmu dan fikih adalah kebid'ahan dan kesesatan. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Dan yang paling bagus pada mereka anggapannya, yang dikatakan paling minim yang ada pada mereka ialah mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. وَصَارَ الْإِلْمُ الَّذِي فَرَّضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْحَقِّ وَمَدَحَهُ. Demikian pula terjadi perubahan bahwa ilmu yang Allah Azza wa Jalla fardukan demikian pula yang Allah puji dan itu merupakan perkara kebenaran. La yatafawahu bihi illa zindiqun au majrunun. Tidak ada yang menyampaikan lagi, tidak ada yang mengucapkan lagi kecuali seorang yang zindiq, dia munafik. Demikian pula majnun, dia seorang yang majnun, seorang yang gila. Wasara man ankarahu wa adahu. Dan juga orang-orang yang mengingkari ilmu tadi, membencinya, wasannafa fi tahdhir minhu, serta menulis tentang kecaman, tahdhiran terhadap ilmu tersebut, wa nahyi anhu, dan melarang dari belajarnya dan mempelajarinya, huwal faqih al-alim, menjadi seorang yang faqih di alam ini. Faqih yang dikatakan paling berilmu. Kembali muallif menyebutkan prinsip dan termasuk salah satu prinsip yang penting, di mana prinsip tersebut ialah kaum muslimin dapat menjalankan dan melangsungkan kehidupannya dalam urusan ilmu dan dakwah ilallah ialah perlunya, pentingnya mengetahui apa itu ilmu, siapa ulama, apa itu fikih, dan siapa fuqaha. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa umat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mengambil ilmu langsung dari beliau. Setelah wafatnya para sahabat tidak mungkin mengambil ilmu langsung. Ya, kecuali orang-orang yang mereka tingkatannya dengan istilah punya ilmu laduni, kan begitu ya. Di sebagian mengatakan Nabi Musa saja berguru kepada Nabi Khidir. Lah apa kita enggak boleh berguru kepada Nabi Khidir yang langsung, tidak berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi Musa saja kan disuruh berguru kepada siapa? Nabi Khidir. meskipun di kalangan ahli ilmi terjadi khilaf apakah Khadir dikatakan masih hidup atau sudah meninggal. Barakallahu fikum. Mereka menisbahkan bahwa ada ilmu laduni, ilmu-ilmu yang dikatakan kasyaf. Ilmu kasyaf, ilmu menerawang, ilmu yang di situ tidak bisa dipelajari kecuali orang-orang tertentu. Melihat tentang kehidupan seorang, bagaimana nanti ke depannya, dan seterusnya. Adapun ilmu yang di mana seorang masih mempelajari hukum bagaimana wudu yang benar, tata cara wudu Nabi, sholat yang benar, bagaimana sholatnya Nabi, itu orang yang digambarkan baru tahu kulitnya saja, belum masuk kepada inti. Barakallahu fikum. Terlepas daripada khilaf di kalangan ulama, yaitu apakah Khadir itu masih hidup ataukah sudah wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan perihal seorang yang hidup setelah diutusnya beliau alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis yang sahih, "Lau kana Musa hayyan," seandainya Nabi Musa itu masih hidup, kalau Nabi Musa itu hidup, dan kita mengenal tentang keutamaan Nabi Musa alaihi salam, beliau termasuk masuk dalam apa? Ulul azmi minar rusul, rasul pilihan, kalimur rahman, nabi yang diajak bicara oleh Allah azza wajalla langsung. Dan sekian banyak penguat-penguat yang menunjukkan bahwa beliau seorang rasul, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Kesabarannya, barakallahu fikum. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan seandainya Nabi Musa itu masih hidup, ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Tidak ada kelonggaran bagi Nabi Musa kecuali harus mengikuti apa yang aku ajarkan. Seandainya ia masih hidup, maka tidak ada kelonggaran pada Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada peluang lagi kecuali harus ikut dengan apa yang aku ajarkan. Demikian pula tentang berita yang sahih dari hadis bahwa Nabi Isa alaihissalam yang Allah angkat ke langit dan di penghujung kehidupan, yaitu akan dekatnya kiamat, turun kembali, itu pun demikian. Syariat yang dibawa Nabi Isa ialah bukan syariat baru, tetapi syariat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kalau Rasulullah telah wafat, karena sering kadang jadi obrolan, jadi tantangan dalam seorang untuk mengukur kebenaran. Ya, kamu sering mengatakan kita harus ikut Rasulullah, kita harus melihat ataupun harus mengamalkan sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Lah, kamu pernah ketemu apa? Kami gitu ya. Kamu memang belajar langsung apa? Para ulama ingin menjelaskan satu prinsip bahwa umat ini setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula wafatnya generasi-generasi yang mulia, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus mengambil ilmu dari mana? Sehingga ilmu tersebut dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Tiada lain kecuali kepada ahlul ilm. Jawabannya apa? Ya, kepada ahlul ilm, kepada ulama. Kemudian ketika namanya ilmu menjadi sesuatu yang dimaknai oleh berbagai macam pihak, oleh sekian banyak pihak yang dikatakan musyarakan, bahkan ada yang namanya ilmu itu maknanya ada pula yang bermanfaat, ada pula yang bermadarat. Kan ada ilmu, jika dipelajari memberi manfaat, ada pula ilmu jika dipelajari memadaratkan. Barakallahu fikum. Demikian pula ilmu, ada pula yang di situ mempelajari syu'unuddin, urusan-urusan din. Dan orang pula menisbahkan bahwa ilmu-ilmu duniawi, ya, mempelajari masalah kesehatan, demikian pula dalam bidang teknologi dan berbagai macam cabang-cabangnya, juga mereka mengatakan, menisbahkan ini juga ilmu. Dari situlah al-muallif menekankan salah satu prinsip yang penting yang perlu dipelajari oleh setiap masing-masing individu muslim ialah tahu tentang apa itu ilmu dan siapa ulama. Mengetahui apa itu fikih dan siapa fuqaha. Demikian pula ketika muallif menyebutkan prinsip yang penting dan siapa ulama, untuk menjelaskan kepada kaum muslimin yang dengan prinsip ini agar seorang betul-betul mengetahui siapa ulama yang berada di atas al-haq. Artinya kalau sudah tahu tentang misalnya ilmu yang dimaksud, dan ilmu yang dimaksud di sini ilmu apa? Ilmu din. Ilmu ad-din. Ilmu agama. Karena ilmu jika disebut secara mutlak, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis maupun dalam istilah ulama, itu identik dengan ilmu syar'i, ilmu agama. Jika ilmu tersebut dipakai untuk menyebut kepada ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah urusan duniawi, itu dikaitkan seperti ilmu tib, ilmu yang di situ kaitannya dengan masalah kesehatan, kedokteran, dikaitkan, tidak disebut mutlak. Tapi kalau orang mengatakan mari belajar ilmu, tidak perlu seorang mengatakan mari belajar ilmu agama. Tapi yang dimaksud jika disebut mari menuntut ilmu ialah apa? Ya, menuntut ilmu agama. Seandainya orang menanya, mau belajar apa? Belajar ilmu. Ilmu apa ya? Kan begitu. Jika disebut secara mutlak, maka yang dimaksud dengan ilmu ialah ilmu syariah, ilmu din. Adapun kalau orang mau belajar tentang ilmu-ilmu selain ilmu syariah, ilmu agama, maka dikaitkan. Misalnya ilmu tib, ilmu handasa, ilmu dan berbagai macam jenis ilmu-ilmu yang dipelajari. Dan yang kedua ini, kalau terkait dengan ilmu-ilmu duniawi, karena yang mencetuskan manusia berbagai macam teori itu kan yang membuat manusia, ya kemungkinannya bisa salah, bisa benar, bisa tepat, bisa meleset, kan begitu. Berapa banyak teori-teori yang tentunya sering dalam ilmu teknologi, atau mungkin orang mengatakan ilmu fisika, ilmu kimia dan selainnya, kita mengenal seolah-olah yang mencuat hanya itu. Dari barat, dari orang-orang Yunani, barakallahu fikum. Dan seringkali dalam perkembangannya kadang terjadi apa? Terjadi ada yang kekurangan, kurang sempurna, ada perkara di situ, kritikan, bahkan kadang-kadang fatal. Namanya manusia. Adapun yang pertama yang namanya ilmu syariah, karena sumbernya, datangnya dari Al-Quran dan Sunnah, itu dipastikan tidak ada yang menyesatkan dan tidak ada yang salah. Karena Allah Azza wa Jalla yang menjamin. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Ketahuilah, ketika Allah Azza wa Jalla membuka dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang pertama disebutkan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Di antara sifat yang Allah sifati pada kitabnya ialah bahwa pada Al-Quran itu tidak ada kandungan yang mengandung kepada kebatilan. La ya'tihi batil min bayni yadayhi wa min khalfihi. Tidak ada di balik yang ada pada Al-Quran itu satu kebatilan apapun. Demikian pula tidak ada keraguan sama sekali. Seluruhnya mengandung kepada keyakinan dan seluruhnya mengandung kepada al-haq. Lebih khusus, muallif juga menyebutkan dalam risalah yang lainnya bahwa ilmu yang dimaksud dalam hal ini ialah seperti ma'rifatullah. Jadi kalau seorang mempelajari dan menekuni tentang karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu antara satu risalah, yaitu tulisan beliau, kitab-kitab beliau itu satu dengan yang lainnya, orang menganggap terulang-ulang. Orang menganggap apa? Terulang-ulang. Padahal dalam ini ada penuh dengan keterkaitan. Dan para ulama mengakui tentang gampangnya dan mudahnya beliau dalam hal menjelaskan. Sayangnya sebagian orang, mereka kalau diberikan pelajaran-pelajaran semisal usul salatah, atau qawaidul arba, atau usulus sittah, atau kasyus syubhat misalnya, itu di sebagian pihak menganggap bahwa ilmu ini terlalu ringan. Apa ini? Kalau begini gampang. Kita ingin yang lebih berbobot. Karena ini dulu juga dikenal. Semasa kita awal-awal belajar. Sebelum kita berguru kepada para ulama. Ya di Indonesia juga diajarkan. Bahkan berkali-kali kadang orang menyelesaikan tentang usul salasa. Tentang usul sittah. Tiga pokok. Tiga landasan utama. Enam prinsip. Enam perkara yang penting. Barakallahu fikum. Nah, nanti kalau mungkin belajar. Seorang mungkin terus kemudian. Rehlah talabul ilmi. Misalnya di sana ada yang buka lagi usul salasa. Gampang itu, kami di Indonesia sudah mengajar. Kan begitu ya judulnya. Kami di Indonesia sudah mengajar. Ketahui bahwa yang namanya pengajaran, walaupun dikatakan muatannya sepele, tapi kalau yang mengajar seorang alim, itu lain bobotnya. Seandainya kita duduk ya, dengan masyayikh misalnya. Seandainya yang duduk yang mengajar seperti Syekh Shalih Utsaimin misalnya, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, bobotnya lain. Nilai-nilai penjabarannya lain. Karena itulah yang namanya seorang duduk dalam majelis itu ada tiga hal yang perlu dicermati. Yang pertama, bahwa bermajelisnya seorang dalam majelis ilmu, imma keadaan dirinya, seorang yang dalam kondisi belum pernah mendengar, belum tahu tentang apa yang dijelaskan. Sehingga menjadi apa ini? Menjadi ilmu baginya. Tambahan ilmu baginya. Rabbi zidni ilma. Bukankah yang namanya seorang tidak pernah bahwa dirinya itu mengatakan sudah, saya sudah pamungkas ilmunya. Kan begitu ya. Karena bukan ilmu bela diri. Sudah apa sabunnya kalau paling tinggi? Barakallahu fikum. Jadi bukan kemudian pesan guru ini ilmu yang sudah tidak ada lagi di atasnya, sudah selesai ini. Nah terus kalau begitu ya sudah nggak usah belajar lagi. Makanya dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwa man yadi anahu a'lamun nas fa huwa ajhalun nas. Siapa yang dia mengaku orang yang paling berilmu, ketahui dia orang yang paling bodoh. Orang kalau dia mengaku dirinya yang paling berilmu, enggak ada lagi yang lainnya, ketahui dia orang yang paling bodoh. Wa fawqa kulli dzi ilmin 'alimun. Setiap orang itu ketika ada yang berilmu, di atasnya masih ada terus. Dan di atas semua manusia-manusia di makhluk yang mereka mengaku telah mendapatkan ilmu yang cukup banyak, itu ada zat yang paling berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau sempat dalam sebuah majelis ditanya Syekh Shalih, bagaimana trik, cara, metode untuk menjadi seorang yang bisa menyamai kapasitasnya Syekh bin Baz katanya. Seolah-olah orang mungkin mengatakan Syekh Shalih kan luar biasa dalam hal apa? Keilmuan dan sepuhnya usia. Kata beliau, saya jahil. Jangan dikira bahwasanya kemudian saya ini bisa menyamai beliau. Saya jahil, saya fuailib. Saya ini orang yang baru belajar juga. Jahil. Belum tahu apa-apa. Padahal Masya Allah kita kenal siapa beliau. Hafizahullah Ta'ala. Tapi kalau mungkin pertanyaan itu diarahkan kepada kita. Misalnya, Ustaz bagaimana caranya untuk menjadi alim? Gampang itu. Gampang itu. Ilmu ini gampang itu kan begitu ya. Subhanallah. Rahimahum ra'an ya'rifu qadra nafsih. Maka Allah merahmati seorang yang tahu tentang kapasitas dirinya, kadar dan kapasitas dirinya. Kita kembali pada tiga hal tadi. Bahwa yang namanya seorang duduk dalam majlis, pertama apa tadi? Yang namanya ilmu itu kan terus, bukan masalah berkembang. Bisanya bukan masalah berkembang, terjadi pembaharuan, tidak. Tapi namanya orang dalam membaca ada keterbatasan. Kadang pernah baca ini. Datang seorang yang lebih luas dalam hal wawasan ilmunya, semakin bertambah. Nah, bagi seorang yang duduk dalam majelis, itu kadang keadaannya dia belum pernah mendengar. Masya Allah, baru kali ini saya mendengar tambahan ilmu. Yang kedua, imma dia pernah mendengar puluhan tahun yang silam dan semestinya itu diamalkan, tapi lalai. Yang disilakan apa? Ghaflah. Imma nisyan, imma yaghfal. Apakah posisinya dia terlupakan? Dan betapa banyak ilmu yang telah kita lewati apa? Terlupakan. Demikian pula banyak ilmu yang telah kita lewati, yang semestinya mewariskan kepada amal, kita lalai. Kita lalai. Padahal ilmu yang sangat sederhana. Hal-hal yang cukup sederhana. Sebagai contoh di usulul thalatsah. Tiga landasan utama. Di situ beliau mengingatkan pada asalnya hal-hal yang sesungguhnya pada kaum musyrikin itu mapan mereka dalam pengakuannya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulanna Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, maka orang-orang musyrikin yang nyata-nyata mereka menyembah berhala, jawabannya apa? Allah. Barakallahu fikum. Nah, kok kemudian muncul orang yang mungkin pernah belajar, pernah disampaikan bahwa yang menciptakan kita Allah, menciptakan alam semesta ila Allah, kok tiba-tiba oh iya ya, bumi ini kan kejadiannya tiba-tiba dari molekul-molekul terus terjadi apa? Terjadi ledakan sehingga terjadi ini dan itu. Lupa lagi dia bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengais rezeki, namanya kita semua membutuhkan kepada perkara yang kita jadikan untuk menegakkan tulang sulbi kita. Ya, orang namanya sehat itu kalau kemudian dengan kesehatannya dia manfaatkan betul-betul dalam rangka bisa ibadah, itu hal yang mulia. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'min al-qawi, seorang mukmin yang kuat khairun wa ahabu ila Allah min al-mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih bagus, lebih utama dan lebih Allah cintai ketimbang seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, walaupun pada masing-masing ada apa? Kebaikannya, ada keutamaannya. Dan para ulama menjelaskan bahwa kekuatan orang mukmin itu baik pada kuat jasadnya, kuat tentang ilmunya, kan begitu. Karena apa? Seorang yang dalam kondisi lemah itu kadang dalam melaksanakan ibadah akan mengalami ketidaksempurnaan. Misal, kita sakit, yang semestinya sholat dengan cara berdiri, dengan apa kita? Kalau parah kan dengan berbaring. Meskipun itu juga cara orang kalau sholat apa? Sakit yang tidak bisa berdiri dengan cara berbaring. Dari situ, ketika Imran bin Husain mengeluhkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innali bawasir. Wahai Rasulullah, aku punya penyakit ambeien." Yang harapannya di situ seorang manakala sakit itu kan diberi rukhsah, ya sudah enggak usah sholat lah, nunggu sampai sembuh. Masya Allah kan begitu, betapa enaknya, nyamannya. Dan begitu rata-rata kalau orang sakit itu seringkali alasan. Jangan sakit yang tidak bisa berjalan, pusing saja, aduh pusing. Mau ngambil air wudhu malas. Berdiri yang sebenarnya masih kuat, tapi diajak-ajakan. Mau ke masjid juga apa? Juga berpikir dua kali. Nah, sebagian ulama menyebutkan tentang masalah seorang yang dia itu kebiasaannya tidak sholat jamaah bersama komisi masjid, itu tidak diterima syahadatnya. Nah, sampai demikian. Jadi masalahnya bukan masalah mau bergaya, mau mengatakan saya yang paling bisa, tidak. Tapi di sisi lain juga banyak orang yang malas. Banyak orang yang dalam kondisi menilai sholat jamaah di masjid itu sesuatu yang mudah. Satu yang sepele. Kadang, ya mohon maaf ya, bahasa-bahasa. Misalnya para kiai. Monggo Pak Kiai ke masjid. Ya sana. Kan, saya tak di rumah saja, kan begitu ya. Barakallahu fikum. Jadi banyak semua urusan-urusan agama itu seandainya betul-betul diterapkan, tidak ada apa-apanya kita ini. Nah, Imran bin Husain ketika menyatakan tentang dirinya ada penyakit, maka kata Nabi, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan cara berdiri. "Fa illam tastati' fa qa'idan." Kalau kamu tidak mampu, dengan cara duduk. Di sini bimbingan bahwa namanya orang sakit itu tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ada solusi bagaimana cara sholatnya. Fa'ilam tasate' fa'ala jamb. Kalau tidak maka terlentang. Disebutkan tentang sifat sholat seorang manakala dalam posisi terlentang. Ialah kaki berada di arah barat. Kepala di arah apa? Timur. Nah, bukan posisinya miring seperti kalau orang meninggal. Nah, dimasukkan di liang lahat, di apa? Diposisikan, dimiringkan. Nah, yang ketiga, tiga keadaan orang tadi. Yang pertama, jika dia seorang yang belum mengetahui, maka jadi tambahan ilmu. Dan seorang ketika mendapatkan ilmu, Masya Allah. Karena beda seorang yang mengamalkan sesuatu di atas ilmu dengan seorang mengamalkan sesuatu di atas kebiasaan. Kalau bahasa sebagian, sholat itu roboh-roboh pisang, kan begitu ya. Ngikuti bagaimana di sebelahnya. Sebelahnya roboh, ya kita ikut roboh. Sebelahnya tegak, ya kita ikut tegak. Sebelahnya ngayun, kita juga ngayun. Ikut-ikutan. Nah, kemudian yang ketiga, kalaulah satu penyampaian dimanapun majelis itu berada dan muatan ilmu itu ada pada kita dan kita dalam kondisi masih segar, maka itu menjadi apa? Menjadi perkara yang mengokohkan maklumatnya. Yang mengokohkan maklumatnya, yang menguatkan apa yang telah ia peroleh. Oh ternyata sama ya. Oh ternyata perkara ini betul ya. Demikian, semakin kuat, semakin dikokohkan. Dan para ulama dalam masalah ilmu menyebutkan tentang bab muzakaratu apa? Al-ilm. Bab tentang mengulang-ulang, mengingat-ingat tentang masalah ilmu. Bahkan disebutkan kisah tentang bagaimana mudzakarahnya ilmu di kalangan para ulama. sebagian kadang-kadang keluar dari pintu masjid habis isya, ngobrol berdua, bagaimana hadis ini, bagaimana tentang fikihnya, riwayat ini bagaimana, rawi-rawinya bagaimana, sampai terdengar pokok ayam mau subuh. Nah, kalau kita mungkin ya begadangnya begadang lain ya. Sampai-sampai Imam Bukhari mengatakan bab as-sahr fil ilm, boleh seorang begadang dalam masalah ilmu, baca, belajar, diskusi, saling memberi manfaat, diperbolehkan. Barakallahu fikum. Tetapi ingat bahwa para ulama bermakna mereka itu kadang begadang, mereka larut malam. Juga mereka bukan orang yang tipenya menyepelekan ibadah. Bukan tipenya orang yang menyepelekan ibadah. Barakallahu fikum. Dikenal pada mereka tentang ibadahnya. Sampai-sampai Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa seorang kadang dalam mempelajari ilmu itu tidak bisa mengandalkan sebatas kemampuan, misalnya daya pikirnya. Kalau cerdas, sekali penyampaian langsung nyantol, kan begitu ya. Barakallahu fikum. Yang sulit diulang-ulang, kok gak paham ya, kan begitu ya. Dari dulu belajar gak paham-paham ini. Ya ada beberapa masalah. Barakallahu fikum. Sebagai misal, kadang kita dituntun belajar apa? Bahasa Arab, kan begitu ya. Puluhan tahun belajar bahasa Arab dari dulu, isim, fi'il, gak selesai-selesai, kan begitu ya. Sampai dulu ada istilah ya, dalam isim itu kan ada apa? Satu isim yang di situ layan sharif, tidak mengenal tanwin, tidak mengenal tanwin. Jadi ada isim yang dia itu tidak mengenal tanwin. Kan umumnya isim itu mengenal tanwin seperti kitabun, masjidun, kan begitu ya. Tapi ada isim-isim yang di situ tidak mengenal tanwin. Dan diistilahkan kalau masuk huruf jar yang seharusnya dia kasroh, beda juga alamatnya. Dia berfathah. Nah, ya dulu ada yang sampai mengatakan saat rusu lughatul arabiyyah hatta yakun al-ismu alladhi la yansharif yakun munsharifan. Jadi semangatnya saya akan belajar ilmu bahasa Arab sampai isim-isim yang tadi tidak bisa ditanwin bisa bertanwin, katanya. Ya enggak bisa memang. Barakallahu fikum. Ya enggak bisa namanya. Ya itu sudah aturan. Sudah apa? Sudah aturan demikian. Tapi menunjukkan kepada apa? Semangatnya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwa bab seorang untuk masuk kepada ulumu syatta, ilmu yang bercabang-cabang. Di situ dalam Al-Quran dengan sekian banyak cabang ilmunya, dalam hadis dengan sekian banyak cabang ilmunya, miftahnya, kunci utamanya ialah apa? Lughatul Arabiyyah. Sehingga jangan zuhud dengan lughatul Arabiyyah. Walaupun kita sudah bisa dikatakan lanjut usia, belajar semampunya masalah lughatul Arabiyyah. Barakallahu fikum. Di sebagian tempat itu dibangga-banggakan lughatul Arabiyyah. Pondok-pondok, misalnya pondok-pondok apa istilahnya? Pondok-pondok NU, pondok-pondok Salafiyah, Syafi'iyah. Itu jadi apa? Jadi senjata utama. Nah, meskipun kadang mereka terpaku dengan contoh, terpaku dengan kaidah-kaidah yang tidak bisa menerapkan. Karena ada kisah, karena mereka itu terpaku dengan amsilah. Jadi misalnya dalam amsilah itu ada permisalan antara fi'il dengan fa'ilnya dan objeknya. Dharaba Zaidun Amran. Dharaba Zaidun Amran. Itu yang sering. Sampai orang mengatakan ma dhanbu Amr. Apa salahnya Amr sehingga dipukul sama Zaid? Kan gitu. Yaitu misal dharaba Zaidun Amran. Jadi dulu Zaid yang jadi pemenang terus, dia yang mukul Amr. Salahnya apa Amr ini? Begitu. Nah, pada sebagian contoh kalau dirubah misalnya pelakunya dan siapa yang menjadi objeknya, itu kadang bingung dalam hal meng-i'rab. Kami dapati contohnya hanya dharaba Zaidun Amran. Kalau diganti bingung. Barakallahu fikum. Ada sebagian mengomentari bahasa Arab itu tidak ngajari adab. Belum apa-apa sudah ngajari sifulan mukul sifulan. Itu misal. Jangan seorang kemudian terpaku pada contoh tadi. Nah, kita kembali. Bahwa ilmu, ilmu yang tadi dinisbahkan, kadang orang mengatakan bahwa sembarang ilmu, padahal ilmu yang dimaksud ilmu syar'i. Dan muallif rahimahullah menekankan ilmu yang dimaksud di sini ialah seperti ma'rifatullah. Jadi dan dalam judul ma'rifatullah, wah ini berarti ngajarkan sufiyah ini. Tasawuf ini. Ada ma'rifatullah kan begitu ya. Ma'rifat begitu ya. Barakallahu fikum. Ya, baru ma'rifat, belum hakikat. Nah, nanti kalau sudah begitu, sholat pun tidak masalah, tidak sholat pun tidak mengapa. Jadi, sama juga istilah ulama Rabbani. Ulama Rabbani, Syekh Muhammad Aman Al-Jami juga memberikan tanbih, apa istilah Rabbani? Karena di kalangan sufi ya, juga menggunakan itu. Menurut mereka, Rabbani itu yang tingkatannya sudah mampu menandingi ataupun menyamai sifat Allah rububiyah. Padahal Rabbani, seperti yang dikatakan Ibn Abbas, alladhi yu'allimun nas, apa? Al-ilmu, sigaruhu qabla kibari, atau kama qal. Yaitu mengawali kepada apa? Sigharul ilm, bertahap. Mengajarkan ilmu yang mudah-mudah dulu, bertahap, sampai kemudian ilmu yang terus sulit, semakin sulit. Begitu. Kaidah-kaidah yang penting dulu. Hal-hal yang sifatnya asas, yang dasar. Pokok-pokok yang penting, begitu. Yang mengamalkan ataupun yang mengajarkan perkara-perkara yang mudah sebelum masuk kepada perkara yang di situ sulit. Karena memang ada perkara yang sulit. Barakallahu fikum. Seperti tadi yang dikatakan bahwa Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa seorang itu dalam hal mempelajari ilmu kadang dibukakan oleh Allah kemudahan atas tadi ibadah yang tekun yang ia jalani. Ibadah yang tekun ia jalani. Puasa dia jaga, sholat dia jaga. Hal-hal yang sifatnya rutinitas dalam ibadah, ia jalani. Itu sangat membantu. Kadang seorang dalam hal membaca, mengulang, memahami, menjelaskan. Itu kadang sulit. Subhanallah, dengan ibadah, itu kadang-kadang mendapatkan pencerahan, mendapatkan kemudahan yang tidak dia jumpai pada waktu-waktu yang lain. Pada waktu-waktu yang lain. Sebaliknya tentang kemalasan ibadah, demikian pula perbuatan-perbuatan kemaksiatan juga berpengaruh. Sampai-sampai dikatakan, inilah ansani il bizan bin fa'altu. Awkama fa'al. Sebagian ulama mengatakan, aku dilupakan dari sebab ilmu karena sebab dosa yang aku kerjakan. Allah musta'an. Nah terus sekarang, kalau ada orang mengatakan, di zaman sekarang banyak dosa yang sudah kita kerjakan, kok juga gak ada ilmu yang hilang? Gimana? Ya kadang-kadang kita gak ada yang kita pelajari. Jadi gak ada yang gugur, gak ada yang rontok ilmunya. Iya kan? Ilmu kita gak ada yang nyantol. Kemarin kita belajar, sekarang lupa. Ya. Gak ada yang nyantol. Jadi dengan dosa-dosa tadi memang apa? Yang gak ada yang runtuh. Ya, para ulama betul-betul mereka merasakan. Ilmu itu kadang-kadang gugur satu persatu. Karena sebab apa? Dosa yang mereka perbuat. dosa yang mereka lakukan. Belum lagi nanti dihadapkan dengan masalah bahwa semata-mata dengan ilmu yang dimiliki seorang, bahkan kapasitasnya, boleh dikatakan dia sebagai ulama, itu belum tentu mampu untuk menghadapi satu mauqif, sikap. Bukankah kita dalam kehidupan seringkali dihadapkan untuk bersikap? Iya kan? Bukankah manakala kita belajar, kemudian mengamalkan, itu seringkali dihadapkan kepada sikap? Nah, gimana ini? Itu biasanya tumpul, gak kepake ilmu tadi. Enggak dulu, ilmu ala jam dikatakan. Ilmu minggir dulu. Ini urusan menguntungkan ini. Kalau pakai ilmu, hilang ini kan begitu ya. Kalau pakai kaidah-kaidah yang kita belajar, hilang ini. Luput ini. Minggir dulu sementara. Nanti kalau udah lolos, balik lagi. Ini kan mauqif. Pernah terjadi di masa Imam Ahmad rahimahullah, bahwa pemerintahan di zaman itu, pada Khalifah Ma'mun, itu betul-betul dipengaruhi oleh apa? Mazhab Mu'tazilah. Jadi yang mendekati itu orang-orang yang aktif dari kalangan Mu'tazilah. Sampai terpengaruhi tentang apa? Pemahaman Al-Quran makhluk. Sama sesungguhnya bahwa dimanapun kehidupan berada, tempat kita pijak, di sana ada penguasa. Kita sepantasnya bagi kita, semampu kita untuk memberikan apa? Masukan. Kita berikan masukan, diterima alhamdulillah, tidak, jangan kemudian kita merasa putus asa. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada Nabi Musa dan Harun. Idhaba faqula lahu qawlan apa? Lajina. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Dia orang yang melampaui batas. Tapi sampaikan kepadanya ucapan yang baik, ucapan yang lembut, cara yang sopan. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Bisa jadi dengan penyampaian yang baik itu dia ingat dan dia takut kepada Allah. Tapi kalau kita datang kepada seorang penguasa, Bapak PNS ya? Ini ya? Haram itu Pak, kan begitu ya. Sini-sini kamu. Kan begitu ya. Langsung. Cepet begitu. Masya Allah. Apa ini ya? Wah ini. Syirik ini Pak. Wah ini bisa kufur ini Pak. Dan seterusnya. Barakallahu fikum. Sehingga punya pengaruh. Ketika penguasa. Yang akhirnya. Banyak. Pemaksaan-pemaksaan untuk bermadhab kepada madhab Mu'tazilah. Yaitu dipaksa orang untuk berkata Al-Quran makhluk. Yang sampai terjadi sebagian. Orang-orang yang mereka punya ilmu untuk berkata tapi hatinya tidak meyakini. Dalam kondisi tertentu kadang diperbolehkan. Tapi Imam Ahmad tetap bertahan. Tetap bertahan bahwa tetap beliau pun dengan jelas, mauqifnya jelas dan terang. Dan siap menghadapi berbagai macam tantangan untuk mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Walaupun beliau mengalami berbagai macam siksaan. Berbagai macam apa? Intimidasi dan seterusnya. Tetap bertahan seperti itu. Dan semakin hari bertambah di situ tersimbahnya darah. Terbunuhnya fulan-fulan gara-gara tadi. Datang fuqaha Baghdad. Orang-orang faqih dari kalangan Baghdad. Kalau istilah para ulama dikatakan fuqaha, itu bukan fuqaha jadi-jadian. Betul-betul fuqaha, kalau ditanya masalah ilmu sesuatu, jawabannya tepat. Dan dibangun di atas kitab wa sunnah. Artinya betul-betul bukan orang yang membikin-bikin tentang fatwanya. Betul-betul dijawab di atas keilmuan. Tidak membuat-buat dan tidak mengada-ada. Datang kepada Imam Ahmad. Meminta. Wahai Imam, hari demi hari terjadi seperti ini. Bagaimana kalau kita melakukan pemberontakan? Anda sebagai seorang yang ditunggu jawabannya, dan Anda dipanuti, diikuti. Imam Ahmad jika mengucapkan sesuatu, sudah semuanya nulis, semuanya ikut. Kata Imam, Kata Imam Ahmad, isbiru, isbiru, adima, adima. Sabarlah kalian. Darah ini. Ini masalah darah. Adapun fitnah yang menimpa kepada kita, ini fitnah yang khusus. Seandainya memang kita yang bertahan, hanya beberapa orang. Tapi kalau sampai kita katakan, mari kita lawan pemerintah, semakin apa? Banyak darah yang tersimbang. Orang-orang yang tidak tahu ikut dalam hal apa? Menanggung kesalahan tadi. Pulanglah mereka. Abu Dawud As-Sistani, yaitu sahib Sunan Abi Dawud, beliau termasuk salah satu murid Imam Ahmad, keliling ke Mesir, ke Madinah, Syam, ingin bertemu dengan guru-guru yang lain. Tiba-tiba beliau pun harus pulang lagi kepada gurunya yang utama tadi, Imam Ahmad. Baru ternyata saya mendapati betul-betul Imam Ahmad ini seorang sosok bukan ilmu saja yang dimiliki, tapi juga sikapnya yang jelas dan tegas. Dan itu jarang dijumpai. Jarang dijumpai. Karena seorang itu tadi, dengan keilmuan kadang-kadang kalau dihadapkan dengan masalah tumpul, hilang. Seolah tidak terpakai. Bahkan mohon maaf, pada sebagian dengan orang awam yang belum belajar, lebih bagus sikapnya. Orang awam tadi lebih bagus sikapnya ketimbang seorang yang tadi sudah belajar ilmu lama, tapi dalam sebuah mokif itu kadang mereka seolah-olah tidak jelas, padahal karena tadi. Dan ini tentunya taufik min Allah subhanahu wa ta'ala. Kita banyak-banyak berdoa. Makanya dalam sebuah doa diajarkan apa? Allahumma alimni bima yanfa'uni wanfa'ni bima alamtani. Ya Allah, ajarilah kepadaku satu ilmu yang memberi manfaat kepadaku. Di antaranya ketika menghadapi satu masalah mokif. Wanfa'ni bima alamtani wazidni ilma. Dan berilah manfaat kepadaku atas ilmu yang aku pelajari. Dan tambahkanlah kepadaku ilmu. Baik, insyaallah kita ini sudah banyak nengok ke sana kemari ini. Keresahan terjadi gitu ya. Insyaallah mungkin kita sambung pada pertemuan yang jam berapa nanti? Mungkin jam 10 ya. Jam 9. Nanti saya kesini pada tidur semua. Ya, sangat pulang jam 10 insyaallah. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita kelapangan dada dalam hal menerima kebenaran. Demikian pula diberikan jiwa yang antusias untuk senantiasa mengharapkan kepada yaitu ilmu yang bermanfaat dan kebaikan, baik yang bersifat kepada pribadi kita dan juga bagi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu, hafizakumullah.